Thank you. contohnya bujuni kang hari, bujuni kang hari, aku mati neng jenengan kang hari, duduk begini ini, mana tuh sih? Dipoto tutur no kae batang kucing gugur jenengan sama dia lagi kamu kono. Aku yuk dengan aku nyumbut dolan dulu lah, nanti aku nyumbut lagi dulu.